pas hatiku. Aja sampe liyane lo. Ora usah pacaran langsung rapi ya Pak Bro. Ya jelas kowe nak ditemu. Wis tak coba lali esemu ning ati nanging anane ati tambah perih. Wis tak alus dodo mencoba ikhlasno kenyataane kowe wis gandeng wong liya. Wis tak wanti-wanti ojo tak pikiri manis sikapmu tetep tak kangeni. Wis tak buang rasa golek kene kono nanging atiku sampe seprene ra iso lilo. Piro kembang lenemu cukup kutu mung seminggu. Kabeh rasa tresno yakin lan percaya ora ono wong liyo. Piro kembang golek ganti tres.